Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah. Qala wa amal maghfulu anhu fala yushtaratu ridahu li sihhatil kafalah bikhilafil kafili فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, wa ammal makfulu anhu. Adapun al-makfulu anhu, kemarin sudah kita lewati istilah-istilah ini. Al-kafil, al-makfulu lahu, al-makfulu anhu, dan al-makfulu bihi. Al-kafil adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang memberikan jaminan. Adapun al-makfulu lahu adalah orang yang jaminan itu diserahkan untuknya, diserahkan kepadanya. Atau orang yang punya sangkutan dihadirkan untuk dia. Ini al-makfulu lahu. Adapun al-makfulu anhu adalah orang yang memiliki tanggungan, orang yang berhutang atau orang yang melakukan suatu kejahatan yang harus dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan al-makfulu bihi itu adalah harta yang dipinjam manakala kasusnya hutang piutang atau bentuk kejahatan manakala sebagai suatu tindak kriminal. Wa ammal makfulu anhu, adapun al-makfulu anhu. Yaitu orang yang harus dihadirkan dalam persidangan atau orang yang berhutang. Ini al-makfulu anhu. Fala yushtaratu ridahu li sihhatil kafalah. Maka tidak dipersyaratkan keridhaan dia untuk terjadi dan berlangsungnya al-kafalah. Misal, dalam sebuah kasus, ada si fulan A sebagai kafil, B sebagai makfulun lahu, C sebagai makfulun anhu. Makfulun anhu ini, yang berhutang ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Atau dia melakukan sebuah kriminal dan dia butuh kafil, butuh dhamin, yang memberikan jaminan, yang bertanggung jawab atas kasusnya. Maka datanglah sang kafil, si A, entah karena punya hubungan kerabat kekeluargaan, atau dulu mereka berteman dekat, atau apalah hubungan yang ada. Si A menyatakan, ana atakafal an, saya yang bertanggung jawab dalam kasusnya. Saya yang memberikan jaminan tentang urusan dia. Dia, sang kafil, sudah mengucapkan sighahnya. Sudah mengikrarkan. Sementara makful anhu begitu tahu, oh ternyata yang memberikan jaminan si fulan. Saya enggak senang dengan dia. Padahal dia butuh kafil ini. Tetapi hanya karena sentimen pribadi dan ketidaksenangannya, akhirnya dia menyatakan, la, saya enggak mau kalau dia yang jadi kafil. Saya tidak ridha kalau yang menangani urusan saya dan bertanggung jawab tentang urusan saya adalah si fulan A itu. Ini tidak berpengaruh sama sekali. Dia ridha ataupun tidak, itu bukan menjadi syarat sahnya kafalah. Sebagaimana kita lewati pada pertemuan yang lalu, bahwa sighah itu dari satu pihak, yaitu sang kafil saja. Manakala kafil sudah mengikrarkan bahwa dia siap bertanggung jawab, dia siap menjamin, maka kafalah itu sah. Apakah makfulun lahu setuju ataupun tidak, demikian pula makfulun anhu setuju atau tidak, tetap selama kafil telah mengikrarkan kesiapannya, mengucapkan sighah tanggung jawab dia, maka kafalah itu sah. Bikhilafi al-kafili, ini berbeda dengan sang kafil. Fa inna ridahu, karena sesungguhnya ridahnya sang kafil itu syaratun li sihhatil kafalah, syarat sahnya terjadi kafalah. Kalau dia sebagai penjamin namun dia enggak ridha, enggak mungkin terjadi. Dia ditunjuk, misal dalam sebuah keluarga ada sebuah kasus, mereka saling melemparkan, siapa yang bertanggung jawab ini, siapa yang harus menjadi penjamin ini. Anak yang pertama menolak, yang kedua, ketiga, keempat, mereka saling mengandalkan. Akhirnya saudara-saudara tadi sepakat, sudah yang paling tua saja. Yang paling tua tetap tidak setuju, enggak, saya enggak mau. Entah karena satu dua hal atau kemampuan ekonomi atau yang lainnya. Saya enggak mau, saya enggak ridha saya ditunjuk, dipaksa sebagai kafil. Nah kalau seperti ini enggak bisa berlaku. Karena ridhanya sang kafil merupakan syarat sahnya kafalah. Jadi yang dituntut di sini untuk memberikan kerelaan dan keridhaannya adalah sang kafil. Adapun makfulun lahu, demikian pula makfulun anhu, ini tidak berpengaruh ridha ataupun tidaknya dia. Yang akan diberi jaminan, sudah kamu mendapatkan jaminan saya. Enggak ridha dia, enggak, saya enggak mau jaminanmu. Saya enggak mau engkau sebagai penjamin saya. Enggak berpengaruh. Qala amma mahallul kafalati, adapun mahallul kafalah, jenis-jenis kafalah ini, faqad takunul kafalatu bil mal wa yutlaqu 'alayha adh-dhaman. Bisa jadi kafalah itu dengan harta. Al kafalatu bil mal, dan disebut dengan adh-dhaman. Waqad takunu bin nafsi, bisa jadi kafalah itu dengan nafs, dengan jiwa, dengan badan. Wa yutlaqu 'alaiha kafalatul badani wal wajhi. Ini disebut dengan kafalatul badan wal wajh. Dan ini ada perbedaannya. Secara umum disebut dengan kafalah. Namun ketika berkaitan dengan harta, mengembalikan, dia memberikan jaminan untuk mengembalikan harta, maka disebut dengan dhaman. Dan ini sudah kita lewati pada pertemuan atau awal pertemuan ini. Perbedaan antara kafalah dengan dhaman. Walau secara umum disebut kafalah. Namun ketika berkaitan dengan harta, misal makfulun anhu, dia punya hutang, tidak mampu melunasi hutangnya. Datang sang kafil, ya sudah, saya yang menjamin untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka sang kafil menyerahkan sejumlah uang milik dia sendiri, milik sang kafil, diserahkan kepada makfulun lahu yang telah memberikan pinjaman kepada si C makfulun anhu. Ini hutangnya si fulan itu saya bayar, kata sang kafil. Maka lunaslah hutang si C atau makfulun anhu. Ini disebut dengan dhaman, yang berkaitan dengan harta, pengembalian harta, apakah itu hutang piutang atau pencurian yang kemudian dia sadar dan ingin mengembalikannya tetapi melalui kafil, dari uang pribadi sang kafil. Ini namanya dhaman. Sedangkan kafalah al-badan wal-wajh, sang kafil tidak mengeluarkan uang, tidak menyerahkan sejumlah uang miliknya, milik dia yang diserahkan kepada makful, tidak. Tetapi sang kafil bertanggung jawab menghadirkan yang berhutang atau yang melakukan tindak kriminal. Ini si fulan, saya hadirkan dalam majelis persidangan. Ini si fulan, saya hadirkan di sini sebagaimana kesepakatan kita. Jadi yang dihadirkan, yang diserahkan oleh sang kafil, manakala itu kafalatul badan, adalah yang berhutang, orang yang berhutang atau orang yang melakukan tindak kejahatan dalam kasus persidangan. Difahami perbedaannya antara kafalah dan dhaman? Kalau dhaman, sang kafil menyerahkan sejumlah uang untuk melunasi hutang orang yang berhutang dari milik sang kafil sendiri. Adapun kalau kafalah, tadi dhaman, kalau kafalah, maka sang kafil dia siap menghadirkan, bukan menyerahkan uang, tetapi siap menghadirkan badan orang yang berhutang atau yang melakukan tindak kriminal dalam sidang atau majelis persidangan. Allahu a'lam bis-shawab. Adapun fi ba'dhi ahkamil kafalah, hal-hal yang berkaitan dengan al-kafalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kafalah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.